Sehubunganipun kalian soal niki, napa antarane hubunganipun kali napa antarane hurur ketertipuan seseorang itu bisa ditolak, bisa dicegah dengan keyakinan taklidi, keyakinan karena mengikuti para nabi. Walnarji pan becik balio sapa kita ilal goro di maring sejane pembahasan al-matlubi kang disupri. Fal maksudu mongko utai kang disejo iku ana hurura syaitani sak temene bujuane setan. Bi anna akhirata kelawan sak temene akhirat iku sak pun meragukan. Bujuan kuwi iku yudfa'u bisa ditolak. Bisa dicegah apa bujuan setan imma biyakinin taklidiyin. Ana kalane kelawan yakin kang bangsa taklidi, yakin kang bangsa melu manut. Wa imma bibasiratin. Lan ana kalane kelawan basiroh, kelawan kebuka hati, kelawan mata hati. Wa musyahadatin lan pembuktian lan penyaksian min jihatil batin saking arah batin. Bisa dengan keimanan dan keyakinan yang kuat secara taklid kepada para nabi, bisa juga dengan cara basiroh, dengan cara mata hati yang awas, lalu menyaksikan dengan nyata kepada akhirat itu sendiri. Titik niku tujuane niku. Terus tujuan sing nomor loro wal mukminina, tujuan pembahasan niki wal mukminina lan sak temene wong mukmin. Wong mukmin bi alsinatihim kang iman kelawan lesane mukminin muni nggih ngono. Wa bi aqatihim wa bi aqaidihim lan kelawan akidahe wong mukmin. Akidah sing sekedar percaya urung sampai tingkat yakin. Iku idza dayau. Orang mukmin iku idza dayau tekalane padha nyiak-nyiakan sapa mukminin. Nyiak-nyiakan awamirallahi ing pira-pira perintahe Allah taala. Wa hajaru. Lan banjur padha ninggal sapa mukminin. Al-a'mala ing pira-pira ngamal as-solihata kang saleh. Karena mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan meninggalkan amal saleh. Wala basu lan padha nandangi penganggu sapa mukminin as-sahawati ing pira-pira syahwat wal ma'asi lan pira-pira kemaksiatan. Maka fahum mongko utawi mukminin iku musyarikuna madani kabeh, madani lil kufari maring pira-pira wong kafir, madani fi hadzal ghururi ing dalem iki-iki kabusan. Jadi orang-orang kafir yang tidak percaya akhirat, mereka tertipu oleh logika setan yang mengatakan bahwa dunia kuwi kontan, akhirat kuwi semoyo. Nah, monggo kontan kuwi luwe apik katimbang sing semoyo, kuwi jarene setan. Logika yang kedua mengatakan bahwa dunia itu yang dialami sekarang ini secara nyata, sedangkan akhirat itu masih nanti, belum tentu. Artinya akhirat itu masih meragukan. Nah, hulur logika apos-apos yang begini ini bisa dilakukan, bisa diterima oleh orang kafir, tapi juga bisa dilakukan oleh orang mukmin sendiri. Ketika orang mukmin itu menyia-nyiakan perintah Allah, ketika orang mukmin itu meninggalkan amal soleh, ketika keyakinannya tidak sampai pada keyakinan yang kuat. Mengapa dianggap sama? Li'annahum korona saat temene mukminin iku asaru podo milih podo disiaken sapa mukminin ala hayatat dunia ing urip dunya ala akhirat ala kene ngatasi akhirat. Padahal dunya kuwi mataul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada hidup dunia ini kecuali hanya tipuan-tipuan aja, kamuflase. Nah, itulah. Berarti tipuan dunia itu bisa menjangkit tidak hanya kepada orang kafir yang menolak akhirat, tapi juga bisa kepada orang mukmin sendiri yang sakjane wong mukmin ya wabil yaumil akhir ya ngono sakjane. Tapi kadang-kadang ya blak-blakan mawon lah awak dhewe niku. Lha bu cara ayem-ayem manati niku niku nyekel duit 1 juta ngoten karo gambaran ganjaran swarga ngono kira-kira ayem pun. Ayem sing 1 juta niku. Lha sing ngono ngene ae wis 1 jutane buaken sedakone wong-wong. Lah sok dijoli ganjaran ya ora wani. Padahal ngakune ya mukmin jane. Ngakune ya mukmin. Angga wae. Ketika kita mementingkan dunia, maka kita seakan-akan menjadi tumpul, enggak percaya kepada akhirat. Walaupun zaman gak ngaku ngono lho. Iya toh? Jalu pomo saiki sampean. Sampean iki lho. Duit-duit 20.000 ae, ora sak kakek 20.000 ae. Wah, ku sampean meneh ra karuan, mergo kare 20.000 kuwi ngono lho. Lah karuan wong sugih sing duite miliaran ngono ora eman. Sampean duduk 20.000, wah, kuwi terus kanca sampean arep mulih nyilih utang. Sampeyan aku nyilih duit 20.000 tak ngene sangu mulih. Oh, aja. Aja, padahal apa? Nek cara manut hadis Rasulullah, menurut resep Rasulullah kan barang siapa yang menyelesaikan persoalan kesulitan sahabatnya satu kesulitan, maka dia nanti akan dibantu oleh Allah dikelonggarkan kesulitannya di akhirat 10 kesulitan. Nek satu kesulitan regane 50 juta, untuk menyelesaikan satu kesulitan biayanya 50 juta, 10 kan berarti 500 juta. Dan 500 juta itu bisa dibeli hanya 20.000, murah. Mestinya ya yusnya ya gawat dan mestinya ngono. Ya, tapi enggak ya. Wah ya enggak bisa. Ini kan 20 ribu ini untuk saya nikmati sendiri. Tak ada ngopi pirang dino. Ngono. Nah itu-itu. Maka akhirnya meninggalkan amal soleh. Mereka tidak berani melaksanakan amal soleh berupa loman. Gak wani. Itu. Padahal juga kaget. Ini omah regane sak miliar dibangun ijen kuat. Enek masjid rego 600 juta dibangun wong sak kampung benang pirang tahun ora dadi-dadi. Yo pantes mergo apa? Yo mergo niki masing-masing kita umat Islam ini ternyata masih mbuh pirang persen kena penyakit gurur. Carane etung-etungan. Naam. Yo bener padha ning yo beda. Ngono lho. Podo niki podo yang dalam leh kapusan, podo yang dalam leh gunane logikane setan bahwasanya lebih penting saya ngeramut hidup saya di dunia ini daripada saya ngeramut hidup di akhirat. Iku ini podo, pancen podo. Tapi soal urusannya beda. Amruhumu tae perkarane wong mukmin iku akhofu luwe enteng. Luwe enteng mergo apa? Masih punya kartu iman. Sik mending sik duwe kartu iman kuwi ya sak rupa-rupane iki ya sik kanggo. Mergo li anna asral imani karena sak temene dasar keimanane ya mek dasar tok imane kuwi. Dan gak wah iku yasimu bisa ngerksa apa aslul iman hum ing mukminin bisa ngerksa an iqabil abadi saking siksaan abadi. Siksaannya ada ning gak abadi gitu loh. Ya dihukum tapi ora seumur hidup. Ya kira-kira 5 tahun, ada sing 15 tahun, ada sing 20 tahun. Tapi gak sampai mati. No, ada sing wong kafir kuwi disiksa kali dina fiha. Ada wong iman gak iki payah rujuna. Payah rujuna mongko isih bisa metu sapa mukminin minan nari saking neraka. Walau ba'dahinin selajen sause mongso. Walaupun setelah melakukan masuk neraka beberapa saat, beberapa tahun. Tapi apa walakin nahum tetapi ne si mukminin aidon halimale iku minal maghrurina. Setengah saking pira-pira wong kang kabujuk kabeh. Wa innahum mongko sak temene mukminin sing mek lesan tok kuwi mau iku tarofu isih ngakoni lek ditakoki ya wis ngakoni donya karo akhirat apik nduwe nggih saya akhirat isih muni ngono. Nah tapi nggih akhirat to niku nggih nggih donya nggih penting lek ngene isih muni ngono sih an golek saged iku kali-kali ngoten lho nggih terus kanggo dalil ya ngene fi dunya hasanah wa fil akhirati salah biasanya ngono dari lego itu kan kalau Pak Inam mongko satu menemu mukminin iku iktarofu isi ngakoni sapa mukminin ngakoni apa ngakoni bi annal akhirata kelawan satu menemu akhirat iku khairun luwe bagus minat dunia tinimbang saking dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Mungwae walakin nahum tetapi ne mukminin iku malu isih podo condong isih podo seneng sapa mukminin ilat dunya maring dunya wa asaru lan podo wa asaru lan podo mentingno sapa mukminin ha ing dunya. Itu sayangnya di situ itu. Makanya lalu menjadi banyak masalah. Mereka di dunia banyak yang dijilat oleh panasnya harta benda. Kok dijilat? Iya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang sering maidu mencaci maki dan mengadu domba. Siapa mereka? Alladzi jama'a ma law wa'adada. Orang yang selalu mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Mergo apa? Yasabu anna ma lahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta benda itu bisa mengabadikan hidupnya. Padahal kalah, enggak bisa. Buktine ate wong duwe jutaan miliaran triliunan ya mati. Mati tak? Mati. Raden Wijaya, Gajah Mada, Ayam Wuruk, Erlangga, Jayabaya, Jaya Katuang, Ken Arok. Loh. Raden Patah, Nabi Sulaiman, wong sing duit bondo akeh-akeh kuwi saiki karek crita detok mati. Mati, Mbah Kaji Soleh, Mbah Kaji Dolah, Mbah Kaji Iksan, Mbah Kaji, Mbah Kaji sing sawah pirang-pirang hektar ya. Yo do mati. Ya tak? Mati. Mati. Enggak bisa mengabadikan hidup. Kalah, enggak bisa. Malah-malah kata Allah, la yumbadanna fil khutamah. Mereka yang hitung-hitung duit dan menghitung-hitung harta benda itu akan dijegurkan di dalam khutamah. Apa khutamah itu? Narullahi, yaitu apinya Allah al-muqaddati sing murup terus. Lho wong kuwi lek ngitung duit iki atine ngrangsang kaya diobong. Murup terus. Lho iya. Narullahil muqaddah, api yang selalu dimurupkan, dihidupkan, dinyalakan. Alati tatoliu alal afida, sing cengungak-cengungu menjilati hati. Jadi orang yang ngoyongongso golek duit atine panas mergo kesenggal-senggol narullahil muqaddah sing jenenge khutamah. Apa to kok khutamah? Wong khutamah iki maknane resek. Ngerti resek? Sampah. Jadi sampah iki gampang kobong. Jadi harta benda itu seperti sampah, gampang kobong. Lanek kobong. Meskipun ora sampai kobong wonge, ya paling enggak buleke kuwi iso merina-meripat. Iya. Iya, enek meripat lahir ngono tah diobati kena. Ya tapi nek sing kena bulek iku meripat batin. Lah malah ra ketok akhirat mau. Piye ta? Malah wah gak ketok akhirate, swargane ra ketok, rokone ra ketok. Salah. Yo bet. Dan rokok tak tanggung e ya ngono. Dilino anu lho Mbah. Orang sampai kesugihan, alah, apa yang ngomong-ngomong dah silih. Orang tua itu rasanya ini, ngerasa ada barat kesugihan, gulik kesugihan wajah. Wano lho mbah, ini ku dosa, alah dosa apa, ya dus ini sorkosa kuwi. Loro-loro tak tangguh, itu orang sampai melu-melu. Nah, weh, nekat. Mergo, kena apa? Tatoli, wa'alal akidah. Apinya itu menjilat-jilat di dalam hati. Akibat paling ringan. Omah enak genine itu meskipun ora kobong. Akibat paling ringan. Langese kuwi iso ngirengno omah. Iya. Langese kubut dunia. Itu iso ngetel ing jero ati. Jero ati kaya ngelunto. Ngelunto kaya pawon. No. Lawi lak bendina kowe kubut dunia amen ngitung duit. Tae. Iki sesuai angese iso ngetel ning jero atimu. Paling atimu iki ra patek doyan ngelmu, ra patek doyan ibadah, ra patek doyan ngamal soleh, ora patek paham perintah Gusti Allah. Tapi lek wis ngomong bab nyambut gawe semua kate setengah mati lho. Soale kadung ngetel. Anu, Kang. Iya nek gawean, napa? Burungan, burungan apa? Iya lo panen itu. Nah, satu saya bilang, satu saya sampai DKI sudah eh, walah yo yo, oh, sebau sudah pengen mau tolong atau saya ketua lah semua nanti nakaran. Tapi lagi di kanan ini, hehe, akhir lagi, wiridan, wiridan. Gak ada, padahal wiridan ini burungan suara gua. Ah itu, maka mereka lalu memilih dunia, mementingkan dunia. Padahal untuk mendapatkan prestasi, mendapatkan kebahagiaan maksimal, itu tidak cukup. Hanya iman tok itu tidak cukup. Wa mujarradul imani utawi iman ijen utawi muhune iman. Iman yang hanya iman saja iku la yakfi. Ora bisa nyukupi apa mujarradul iman, ora bisa nyukupi lil fauzim kanggo meraih kebahagiaan. Engkau lah tahu dawuh sapa Allah Ta'ala, wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amala amalan sholih wa amala sholiha, wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan thumma tada. Surat Thoha ayat 82. Wa inni lan sak temene ingsun Gusti Allah iku lakoparun yektine zat kang akeh ngapurane liman maring wong taba kang gelem tobat sapa man, wa amana lan gelem iman sapa man, wa amila lan gelem ngamal sapa man sholihan ing ngamal bagus ngamal soleh. Nek wis ngono suwe-suwe lho kanggo summa. Jadi wong ini nomor siji tobat. Tobat itu meninggalkan kekufuran, lalu beriman percaya kepada akhirat dan seterusnya, lalu dia mau berbuat yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan posisinya. Kalau itu dilakukan istiqomah, summa tada. Nuli kari-kari nompo pituduh hidayah sopoma. Nah, akan dapat petunjuk nanti. Walaupun dengan menghadapi kesulitan, akan cepat selesai. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qoribun minal muhsinin. Oh, ngono. Inna rahmatallahi sak temene rahmate Gusti Allah iku qoribun parek minal muhsinin, saking biro-biro wong kang padha agawe bagus kabeh. Oh, kuwi syaraté ngono. Padahal sumakola nuli dawuh. Sumakola nuli dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh piye? Dawuh al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ngono e marai. Al ihsan utawi sing jeneng ihsan iku anta budha arep yen to aktif ibadah sapa sira. Aktif ngabekti sapa sira Allah ing Gusti Allah. Kaanaka kaya-kaya sak temene sira iku taro ningali sapa sira Allah ing Gusti Allah. Kamu aktif ibadah dengan rasa seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau toh kalau enggak melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Allah tidak melihat kamu, kalau kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Berarti apa? Ibadahnya tenanan loh. Dipandeng Gusti Allah. Lah wong sampean nek dipandeng sirisirane ngono ae. Walah. Bal-balan nek dipandeng sirisirane. Ora oleh bal rita yo nguber bal. Wah, didelok sirisiraku ya ngono. Ngono ta, Kak? Ceritanya apa? Kita cinta di SMA Galih dan Ratna ya. Saat jadi Pauline harap kalah deh. Dari didelok Ratna, wah si Galih lalu menggiatkan diri sampai menang. Wih, kerasa dipandang Gusti Allah, maka semangat ibadahnya semangat. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, sak surah. Surah sing undi wau, wa inna rahmatallahi qoribun minal muhsinin, niku wau surat Al-A'raf ayat 56. Sing wal asri niki jelas surat wal asri, surat Al-Asr. Wal asri demi mangsa, demi wektu. Innal insana sak temene kabeh menungsa iku lafi khusrin, yektine ing dalem kerugian. Oh, ya rugi Lah kok rugi ya wong. Sak detik kena nggo tuku swarga. Lah kok malah sak detik mbok nggo tuku neraka. Lah kan rugi. Sak detik kena nggo tuku widodari. Subhanallah. Ngono wis dadi widodari. Lah kok sak detik terima mbok nggo nyanyi-nyanyi. Racun di tangan dirimu. Wah, lah yo malah enggak ada artinya akhirnya. Itulah fi khusrin, rugi. Ilal ladzina kejaba wong akeh amanu kan padha iman sapa ladzina. Wa amilu lan gelem padha ngamal nglakoni sapa ladzina. Ngamal lakoni as-shalihat ing pira-pira ngamal saleh. Ngamal sing patut. Wa tawasau lan padha gelem menyuarakan saling memberi wasiat. Sapa ladzina bil haqqi kelawan kebenaran. Wa tawasau bisabrilan saling memberi wasiat bisabri kelawan kesabaran. Nah begitulah, jadi gak cukup iman saja percaya tok ning ora tandang. Nang kowe percaya tok ora salat wajib percaya percaya percaya ngombe turu ndang salat. Cara salat mantau dulu mantau. Ayo jadi orang percaya. Kau percaya kan? Kau ditabrak bus loro. Kau percaya, tapi gak minggir. Apa islamat ya tu? Ia tambah ketabrak ya lah. Mulanya percaya itu harus dibarengi dengan perbuatan. Gak bisa. Percaya percaya. Kau percaya kan? Nganu mangan di warung. Percaya aku, jangan mangan mak. Orang warung ya tu. Itu. Mulanya falak jilmah firoti. Kalau melihat ayat yang tadi, ayat yang pertama tadi, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihat. Itu melihat janjinya itu, falak jilmah firoti mongko utawi janji pangapura. Fi jami'i kitabillah ing dalam sekabiane kitab Allah Ta'ala iku manutun den gantongake bil imani kelawan iman, tapi gandengane wal amali sholihi lan ngamal soleh jami'an bareng-bareng. Ora cukup ngamal soleh tok ya ora cukup. Golek ngamal soleh tanpa iman tidak ada arah untuk apa dia berbuat. Ngono. Muga longgak nganggo iman. Kula pun ngamal, iya ngamal saleh, tapi lek gak bareng karo iman tidak merasa diperintah oleh Allah, gitu lho. Nek gak merasa diperintah oleh Allah, maka perbuatan itu untuk siapa? Contone, ya contone. Muga iman iki kaya kaya beselit, kaya SK. Ngono. Saiki enek nun sewu enek polisi. Enak polisi karo karo departemen kepolisian karo kapol karo paro Polri, setiap polisi kan digawani pistol ya tak? Nah maka sama sama-sama melatukkan patuhnya cedah nembak. Nah, sama-sama nembak itu lain nilainya. Ketika nembak karena diperintah, loh, enek penjahat mau melawan lalu dia menembak. Tuh, itu karena perintah. Berarti ngamal menembaknya itu dibarengi dengan rasa keyakinan bahwa diperintah oleh atasannya. Maka perbuatan menembak itu mendapatkan kredit poin lek perlu iso jadi bintang jasa. Ya dak? Tapi coba saiki ngawur. Ora diperintah barang nembak ya polisi dia ya, tapi orang diperintah nembak ngawur tembak tonggo udah ditembak. Nah itu ya gak bisa dikatakan bintang jasa, gak bisa. Podo persis nembake ning beda dasare nilainya beda. Ngamal soleh nilai orang dibarengi iman, maka ngamal soleh itu gak ada nilai. Mulanya penting niat itu penting. Wa innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawalu. Mangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijratuhu ilallah wa rasulih. Hijrah itu kalau kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah pada Rasulnya dapat penghargaan. Tapi lek hijratuhu wa ingkanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Kalau hijrahnya itu karena memburu dunia. Au imra'atin yang kihu ya. Ah, tahu hijrahnya karena memburu seorang cewek yang mau dinikahinya. Lah, hijrahtu ya ila mahajara ilaih. Maka hijrahnya itu ya mengarah kepada apa yang dia hijrahi. Enggak jelas. Yo lek kenek lek ora. Ngono. Tapi lek niate ning Allah jelas. Niate ning Allah kuwi nglakonine sak nu ngono tok wae urung tutup wis mati itu sudah dianggap selesai. Ngono. Pojate ba, gak kenek, gak masalah. Sing penting kan wis nuruti tugas. Ngono to? Berarti wis kenek, tapi gak diperintah, malah dianggap menghabisi saksi. Jadi saksi kunci malah mbok tembak mati. Itu tepas ning pengadilan, ora iso jawab wis mati. Oh, kamu dianggap mengganggu pengadilan, malah ditangkap walaupun kamu polisi. Lho kan gitu toh? Nggih. Lho anggitmu ngamal saleh itu enggak gampang. Itu pas ngamal saleh niatmu ora jelas. Lha apa poso kang wis pokok poso ngono ae. Wala, ya pol-polane oleh weteng lesu kuwi kok. Digetok kuwi. Maka niat itu jadi penting. Ya apa niat tuh hubungannya dengan iman? Lah amal juga jadi penting karena niat tok lah nek ngamale ya enggak ada nilai. Terus ini kok anu, Pak? Bapak kanak apa aniyatul mu'mini khairun min amalihi. Iya. Niat kuwi luwih apik katimbang ngamale. Manane piye? Padha-padha. Lho ngono. Padha-padha. Barange padha. Lho. Cara dibiji ngono. Niat karo ngamal iki cara gedine lakon gedhe ndi? Antara ini niat karo ngamal. Gedhe ngamal to? Lho, cara lakone iki lho. Niat sampe nil, setengah detik ae to. Lho ngamal dawa lah. Secara ngamal kuwi dawa ngamal bobote ning secara nilai padha. Pentinge lho. Wong dawa ngamal ning kok padha. Lah berarti larang ndi? Ya larang niat, lha iku lho jenenge niatul mukmini khairun min amali. Ya ora kok berarti ngamal tapi gak penting. Ngamal ya penting. Niat ya penting. Padha pentinge ning wujudane gedhe ngamale, lek ngono apik ndi? Larang ndi cara rego? Larang niate. Wah, larang niate lho nek ngono niat tok. Lah nek niat tok padha karo numpak pentil tok. Ban sak mono gedhe ning kuwi hilang fungsinya ketika pentile gak ono. Mulane diarani luweh penting pentil katimbang ban. Larang apa luweh apik pentil katimbang ban. Ora kok berarti pentil-pentil tak cukup. Enggak, ya kudu karo-karo ya pentil gandeng karo ban. Pentil tok mbok tumbaki apa? Nah, ban tok ya ora iso petuntung, ya ora iso dinggo padha ae. Maka untuk dapat maghfirah di semua ayat-ayat mesti gak gandeng. Alladzina amanu wa amilu sholihat. Gandenge ngono. Nah, sing liyane kok man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Ngono iki. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ngono gandengane kuwi. Jadi iman dan amal soleh itu sak gandeng. Ora bil imani wahdahu. Ora kelawan iman wahdahu kali ngijeni iman, enggak bisa, harus kedua-duanya. Baha ulai mongko utahe mengkono-mengkono wong mukmin sing seneng dunya tok. Ya iman tapi ndek isih panggah seneng dunya. Faha ulai mongko te wong mukmin sing ngono kuwi aidon halih malih iku magrur. Nah isih kapusan. Kapusan sering kapusan logikane kapusan kita banyak kapusan. Walah. Sing mendeng lak ngamal, elek sing ngono, elek sing kapusan sing mendeng atine. Anggere atine wis mapan, ora usah ngamal ya ora apa-apa, ya kapusan. Wong itu harus bareng-bareng kok mbok pilih salah siji tok kamu kapusan sing penting kok rokoke maksud gak nek mereke gak apa-apa sing penting rokoke ya akhirnya rokok lintingan kuwi kok iya iya gak sama harganya utawa sing penting lah mereke ya be oleh lontongan longsongan tok kuwi lek ana isine kok kok sing penting ae artinya rokok itu bisa naik harganya kalau ada merek ya. Begitu pula merek itu akan ada fungsi dan rasanya lek ana isine lho lak ngono ta. Ya berarti karo-karo kudu bareng, masa kowe tuku rokok ya. Rokok itu lak gak usah longsonge lak eceran malah. Eh, murah eceran. Ngono kadang bakule gremeng kok. Iya. Atau sampean apa iso tuku merek itu? Merek kok, Pak. Lho pikir merek tok kuwi. Bungkus lho tutup bungkus sing tak tuku merek e. Oh, enggak bisa merek itu ya kudu sak barange kok piye. Itu kapusane nek ngono kuwi. Ketika kita masih seneng dunia lalu kita membanggakan iman. Kalau sebenarnya wong iki lak duwe iman, isih duwe percaya. Ya saya elek-elek iki sing duwe percaya ngono. Iya, dia percaya tapi leput saya ingin merokok. Nah, untuk selamat dari merokok itu harus dua modalnya. Di samping iman harus ngamal soleh. Ngono iku gantine. Gandengane ngono. Jadi ana sing nuwe kat koyo contone malah kapusan. Sumedhene lak nganune. Zikir langgar zikir terus rasa salat atau apa-apa lho iya tak perintah diwi-diwi ya perintah zikir anak diwi wazkurullah zikrong kasira lho kita ingin anak perintah ngono tapi perintah salu lho itu enak akimis sholah lakonono salat lho gak diperintah tak. Jadi perintah sholat ana dhewe, perintah zikir ana dhewe. Nah, keterangane ning Quran piye? Aqimish sholata li dzikri. Lho. Ku perintahe ora perintah zikir kuwi, perintah sholat. Kowe sholat kanggo zikir marang ingsun. Lho, perintahe perintah zikir ta perintah sholat? Perintah sholat. Cuma wong sholat kuwi kadang-kadang kanggone rena-rena. Ana kalane salat mergo arep jago lurah. Lho, ana kalane salat krana arep rabi, anake modhen, ana kalane salat kuwi krana wah pantes-pantese cah mosok cah pondok kok ora salat ya nek sing ngono kuwi lah. Iku jenenge salat ora kanggo zikir. Lah karo Allah dibatesi kowe nglakonana salat kanggo zikir marang perintah-perintah sholat orang perintah zikir. Zikir itu hanya batasan. Batasannya sholat kongkon kanggo zikir. Tapi perintahnya perintah sholat. Beda loh. Wong ki sing resikan. Sing resikan, sing resik-resik ya. Omah ki diresiki, dikanu. Itu jenenge perintah resikan. Ana nek perintah wong tuwa nyapu ben resik lho. Piye? Dene dia perintah cilik-cilik to. Nyapu ben resik, ora kok alah. Masih tak kelosot sarung ya resik lah wis ora usah nyapu. Lho apa ya ngono? Enggak. Nyapu itu perintah sendiri, resik-resik itu perintah sendiri. Perintah sendiri. Lha itu harus hati-hati. Lha itu enggak ada sebenarnya kok. Wala kok kamu yang terus zikir orang tak sholat kapusan kamu. Nah nanti di belakang ada insya Allah akan diterangkan bagaimana orang ahli tasawuf yang tertipu-tertipu seperti itu. Tertipu seperti itu. Banyaknya yang kuat tuh. Wong sing penting pokoknya maca selawat. Kalau maca selawat itu jaminan syafaat. Maca selawat itu kuat tuh lah. Kau ngerampok ya padahal ya. Iya. Ya harus kedua-duanya. Fahaula ini mami. Fahaula aidon. Fahaula mongkota mongkono wong mukmin sing kebutuhnya aidon mereka magruruna tertipu kabeh. Ani ngarepno sapa ingsun sing dikarepno tertipu iki piye? Ani ngarepaken sapa ingsun al mutmainina. Kang padha ayem tentrem kabeh. Ayam tentrem ilat dunia nyawang dunia orang kok tentrem mergo ganjarane akeh ibadahe gedhe zikire aja ora leh tentrem tibae tentrem mergo nyawang dunia wah panen gabahku 100 ton wah iki tokoku badhe akeh ayem. Oh iya lek pas ngono lek iku moro-moro kok gabah dipangan tikus satine melok kripes. Ya malah karu-karuan. Ya, itu tertipu oleh dunia. Al-farihina kang padha mbanggakaken kabeh padha mbanggakno biha kelawan dunia. Seakan-akan wong kuwi sugih iku wong mulya. Wah kere lek petuk wong sing sugih wah dicucup-cucup. Padahal tangane bar mangku pecel lele ya ambune amis pangkat ya toh. Iya. Itu membanggakan kekayaan al-mutrofina kang padha bermewah-mewah kabeh binaimi kelan kenikmatane dunya lali karo akhirat. Wah, lek sing bangsa kesenengan dunya nanggap orkes 10 dina 10 bengi. Ora laren-laren. Tapi dengan salat sujud telung detik orang betah jadi kaku kabeh geger kue ngono salat muni kaku kabeh tapi lek wah delok bal-balan nang kafe isine sudah limoin bareng artis delok bal-balan jadani sampai pirang-pirang juta tapi lek nang masjid ada umplungan lewat pling atau rupiah. Itu namanya mutmainina ila dunia mutrofina binai al-muhibbina al-muhibbina kang padha demen-demen kabeh laha maring dunia al-karihina kang padha sengit kabeh lil mauti maring mati. Mereka enggak berani mati mergo apa khifata fawati ladzati dunia krana wedi kelangan nikmate dunia. Mereka mati itu takut. Bukan kok takut apa? Takut bangku bondoku lak dibek umpang. Wah, bojoku ayu-ayu lak ketinggal mati kok lak diwaris umpang. Wah. Ora wani nek mati. Padahal gak kena dinyang mati iki ya, mesti mati. Neng ono ndurung aku tau enek wong. Nang Jawa anu Cina sosok tuwa. Sampai tahun 70-an ini kok tahun 80-an ini itu suge banget ya, kalau anaknya harus didumi toko sitok-sitok nah, anaknya diurunan bapaknya ditukarno ceri mobil ceri ini gak gelap mureng-mureng gue ngalok aku ya aku harap kok ngondang mati ya. Lupa kok seri ini ki orang nak cocore ini kita tabrakan gelis mati ya bodo lah. Akhirnya jalur sih nak cocore. Berkulit nak cocore nabrak sana nabrak sih ngacur mesin ni. Nak cari ni. Nah, jalur kijang. Akhirnya tu kok nak kijang tenan. Sebelah ya gini ini dah isa mati kalau tabrakan. Wes. Ngono iki cengakek seminggu numpak kijang ngono metu kok pom tua brak tergandeng tengahe ora ngarep tengahe mati padha. Dadi jaluk ceri apa ceri jaluk ijen jadi alasane ben ben ora gelis mati malah gelis tengah ya terus ada yang tidak. Nah itu nah ini nah penyakit ini katanya Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa umat Islam itu pada akhirnya nanti itu seperti makanan yang dipakai kenduren kayak tumpeng yang dibuat kenduren kenduren wong wong kafir-kafir. Kenapa? Para sahabat gumun. Napa anu? Apa sampeyan napa anu Kanjeng Nabi? Biji akhir zaman niku balane wong Islam niku sekedhik lho. Ora. Ora, sampeyan wong Islam umat Islam iki akeh banget. Miliaran. Bisa bermiliar-miliar umat Islam seluruh dunia nanti. Loh. Apa mereka itu lemah-lemah? Oh enggak, mereka juga banyak yang kaya. Kuat-kuat. Apa mereka itu bodoh-bodoh? Enggak, pinter-pinter. Tapi ya itu dipakai rayaan orang kafir. Kayak tumpeng. Rogoi, kerowok-kerowok. Nah terus, kenapa apa kok sampai terjadi ngoten? Nah, jadi kan Nabi mergo kena wahan. Apa wahan? Terus kan Nabi hubud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan gak berani mati. Jadi akhirnya wong iki gampang kena dinggumane politik, bapak anggere sugih duit ya iku sing dadi pemimpin. Pokoknya gelem tunggu suara aku ya tak pilih lah kan gitu akhirnya undang-undang rusak semua akhirnya kok ya kono undang-undang sih kita yang untung nih wong suke ya gelis gul wong terus sing tukang gawe undang-undang dituku kabeh ini aku pendapatnya ini nah, gelem tanda tangan ini kok tak kaya sama ini sementing undang-undangnya udah derong ini wah tadi loh. Ini ya terus ringkeh kabeh karena kena wahan itu tadi kalau hiatul maut gak berani mati nah itu sudah melanda hampir seluruh lini mondok ya mondok ya kira-kira gak seluruh duit akeh ya kerasan ya mondok mondok malah kelangan duit ya rata kerasan ya mondok kan ya kebut dunia itu lelah ya ini kalau pisan ya ayo biro-biro pengajian wa amplope kandel diperhatekne soleh ngundang nang oh, nggih tapi lek kira-kira sing ora patek ana amplope ngono ya golek alasan ngono kula pas dinten niku repot kok ngono padahal mergo kapok yen gak diamplopi ngono lah wis akhire ngibadah sing jenenge pengajian itu ternyata diperhitungkan dengan hitung-hitungan uang dan hubud dunianya itu. Ya akhirnya ringkeh, ringkeh. Jadi penyebaran ilmunya nggak bisa merata. Karena apa? Mereka kena penyakit hubud dunia. Wa karahiyatul maut pedi mati. Jadi saya itu orang yang berani mati itu nggak ada, ya, hampir nggak ada. Lawang perang aja adu tembak anta dari balik layar ta, tuma tuma tuh nyatunya anta ya. Kono cerek wis perang berjuang. Berjuang ya rudale kuwi ya. Mulane akhirnya strateginya menjadi berubah semua. Menjadi berubah semua. Wes dunal karihina. Mereka takut mati bukan karena merasa belum siap, bukan merasa karena memang dosanya masih banyak orang ngono. Bukan takut karena menghadapi menghadapi timbangan amal, menghadapi hisab, ora-ora wedi kuwi dek. Tapi wedi wah, lah nek aku mati sawahku piye? Lah aku mati bojoku piye? Itu jenenge khifata fawati dunia. Dunal karihina. Ora padha sengit mati lahu maring al maut oleh sengit khifatan krana wedi lima maring barang bak jauh kang sause maut, bukan karena takut menghadapi hisab, bukan karena takut menghadapi timbangan amal, bukan takut karena menghadapi repotnya kematian, tapi yang ditakuti adalah kehilangan dunia. No, itu walaupun wonjawu, walaupun mereka itu masih tetap masih ada harapan ketika nanti mereka masuk neraka masih akan tetap dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Karena peselite mung aja selawase ya mek ngono tok. Tapi kok angkah mlebu neraka. Neraka. Kaya ceritane sing iko sing. Ning dibak nika sing sulusun ya tukulunal jannata bi wairi hisab. Sing sak pertelan mlebu swarga tanpa hisab. Sing sulusun ya tuna bidunubihim wa khotoyahum fayufaru lahum. Sing separ sing sak pertelon maneh gawa dosa tapi karena ngamale ya isih do apik maka mereka diampuni. Tapi sing wasulusun ya tuna bidunubin wa khotoyahum teko ning akhirat mati wae gawa khotoyahum dosane gedem-gedem. Disana gede-gede. Nah akhirnya kebunan lebus warga ditolak karena kebunan lakukan ngale idhabu fazinuhum. Wah timbangan sih ngamale timbangan sih. Kalau malaikat ditimbang malaikat laporan ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz dzunubi ka amsalil jibal. Gusti niki ge umat Kanjeng Nabi Muhammad niki. Tapi dos pundi niki wong? Ngamal dosane niku ka amsalil jibal. Ka amsalil jibal iku koyo gunung gedhe-gedhe. Mosok ngaten nggih mlebu swarga. Ngono. Cuma nggih anu Kanjeng Nabi anu Gusti niki terus enten imane sak klenteng dosane sak gunung-gunung imane sak klenteng ya paling-paling dapat beselit. Saya tidak akan memperlakukan orang yang berdosa tapi masih percaya kepada saya dan Muhammad, tidak akan saya perlakukan sama dengan para pendosa yang tidak percaya. Orang yang berbuat dosa yang masih percaya nanti daftaran masuk surga. Tapi sekarang ya dihukum dulu. Oh, no, dihukum dulu. Ya saya bangga dihukum dulu. Apa jelepot, wireng, gelengseng, karek sak kelenteng. Nah, terus dintas. Sesuai ini dintas. Merkoning batri ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Batri iki ana nang kuwi. Lalu orang kobong tapi gosong dintas karek sak kelenteng dicelup ning jenenge maul hayat air kehidupan modot modot modot modot modot tapi sepanggah ireng sepanggah ireng. Nah terus siawe karo bisale mlebu swarga lho le. Dikandani mlebu swarga malah unyu-unyu bareng neraka neh. Lho, arep nang ndi kowe? Alah mengke kula kliru nah, kowe mlebu neraka neh. Lah timbang ngoten to, jegur pisan lampun. Lah kowe. Karo lek enek swarga bareng ya. Ah, iku wong mlebu swarga nguri dhewe kowe. Kasus e ngono kowe. Wis kandani, wis ngene ya. Kowe kowe tak bagai swarga lah ampun guyon aku sih sama nungkul anu ngumpul jadi intip neraka ampun gosong kabel swarga nopo dengan dani ya ini lera percaya kono-kono lumbua-lumbua kono ngarep swarga ya lumbua lalu gue ini ngemper swarga ini pendopo lalu enak siaran TV ngetok no wong sing dunung jero swarga do gandeng widodari. Oh tidak ada ayub masa Allah. Masa Allah. Siswi terus kowe gak pengen kaya iku. Gue tapi gue keliru malah gak wani ya segini aja tau rui dungo ya dungo ini gue pripun berkumpulnya gak tau ngaji ya dungo ini bisa manu tau malaikat Ridwan dikasih Ridwan ini tuntunan jakon dungo akhirnya dungo dituntun persis kayak nanti kok sahadat arprapi dituntun saya. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, kula nyuwun, swarga, swarga. Ana. Ya, ya, ya, wis tak kei, Ridwan kana tuntunan ya, swargane. Swarga sing paling elek dhewe. Kuwi ambane dunya sak isine. Iku swarga sing paling gurih dhewe paling. Lha terus sing mlebu swarga dhisik-dhisik sak pira elek wis sembuh. Nah, itulah contohnya. Kalau orang masih percaya pada akhirat, ya percaya tok akhirnya mek oleh ngono kuwi. Misale neraka dhisik. Fahadza mitsalul ghurur bid dunya. Fahadza mongko tawi iki iku mitsalul ghururi contone wong kapusan bid dunya kelawan dunya. Minal kufari saking wong kafir wal mukminin lan wong mukmin jami'an kelawan padha-padha. Al-Fatihah.